448 وعن أبي هريرة رضي الله عنه dari Abu Hurairah, semoga Allah ridhonya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yaridun nara, tidak akan masuk neraka rajulun, seorang laki-laki, baka min khasyatillah, yang menangis karena takut kepada Allah, yang menangis karena takut kepada Allah, hatta ya'udal labanu fitrah, sampai susu itu, air susu itu kembali ke asalnya, kembali ke tempat itu, ke payudara, air susu kembali ke payudara. Ini hal yang tidak mungkin, ini hal yang mustahil. Begitu juga mustahil ada orang yang menangis karena satu seorang Allah lalu dia masuk neraka, mustahil. Ini menunjukkan bahwa menangis karena satu seorang Allah adalah sesuatu yang sangat besar dan tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang pilihan. Menangis karena takut kepada Allah, karena banyak orang menangis tapi bukan karena takut kepada Allah, takut kepada kemiskinan, sakitan, atau tertular. Ada orang yang menangis karena ketularan, ya, atau karena iba, atau karena terharu. Banyak orang-orang kafir, para pendeta, para pastor menangis karena terharu, banyak. Bukan itu yang dimaksud. Takut kepada Allah, takut neraka, takut kepada Allah. Bahasa ini seperti bahasa yang dipakai oleh Allah ketika Allah menyatakan tidak mungkin orang kafir masuk surga. Sampai kapan? Hatta yarijal jamalu fi sammil hiyat, sampai ada seekor unta masuk lubang jauh. Mustahil, tidak mungkin. Begitu juga ini, mustahil air susu kembali ke payudara, mustahil. Ya, begitu juga orang yang menangis karena takut Allah, mustahil akan masuk neraka. ولا يجتمع غبار في سبيل الله ويقال جهنم, dan tidak akan bercampur apa gubar, debu, debu di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah membela agama Islam, ini kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, dia terkena debu. Ya, mustahil tak terkena debu. Mau zaman dulu, mau zaman sekarang, ada debu. Debu itu menempel entah di rambutnya, entah di badannya, entah di kakinya dan seterusnya. Tidak mungkin debu itu atau rambut itu atau badan itu bercampur dengan dukunnya jahannam, atapnya jahannam. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maksudnya tidak mungkin orang yang jihad fi sabilillah dia akan masuk neraka. Hadis ini tentu harus dihubungkan dengan hadis-hadis yang lain bahwa amalan itu setelah iman. Maka jika orang tidak ada iman kemudian menangis takut kromo berjihad membela agama Islam tapi dia tidak ada iman, tidak baca syahadat, maka tidak akan diterima. Bagaimana pertanyaan seseorang yang mau masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasul, aku masuk Islam dulu apa berjihad dulu? Sebentar lagi mau perang. Aku masuk Islam dulu apa jihad dulu baru masuk Islam? Apa masuk Islam dulu baru jihad? Kata Nabi, masuk Islam dulu baru berjihad. Ya, lalu orang ini jihad tidak pernah lama, mati Lalu Nabi mengatakan, amalan yang sedikit balasannya sangat banyak. Yes, ada ini semakna dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tamathu man naru abadan. Aynani la tamathu man naru abadan. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya. Yaitu yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang begadang tidak tidur karena apa? Menjaga di jalan Allah, berjaga-jaga di jalan Allah. Yes. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Satu istilah hadis yang dimiliki oleh beliau, Imam At-Tirmidzi, murid terbaik dari Imam Al-Bukhari. Yes, satu-satunya kitab sunan yang disebut dengan Kitabul Jami'. Yes, biasanya kitab jami' itu Jami'ul Sahih, Bukhari, Muslim. Yang lainnya kitab sunan. Kecuali Sunan Tirmidzi disebut juga dengan Jami' Sunan Tirmidzi, karena isinya lebih lengkap dan sunan-sunan yang lain. Sangat dari sini dibahas dengan cukup panjang lebar oleh beliau di mana bagian sanadnya dhaif, tetapi diperkuat dengan sanad-sanad yang lain, maka dengan jumlah secara jumlah beliau mengatakan kultu, aku katakan, kata beliau saya salim bin A'id al-Hilali wa huwa sahih, hadis ini sahih wa bihada yasbutul hadis, dengan keterangan ini semua hadis ini bisa dijadikan hujjah. Ya, maka tidak boleh seseorang dengan buru-buru mengatakan hadis ini dhaif, maka tinggalkan. Tidak. Ya. Karena hadis dhaif betul, tapi ada hadis lain yang hasan atau sahih yang semakna dengan hadis tersebut. Kita untuk meninggalkan sebuah hadis, kita mengikuti sikap para imam amin hadis. Tidak boleh dengan Syaikh Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif, berarti tinggalkan hadis ini. Ya, jangan buru-buru seperti itu. Karena apa? Ada hadis yang lain. Beliau tidak membicarakan sanad hadis itu. Sedangkan ada hadis-hadis yang lain yang semakna dengan hadis itu, padahal sahih. Beliau tidak sedang membahas itu. Ya, seperti apa yang sangat membahayakan kaum muslimin, ucapan dari Yusuf Qardawi yang mengatakan bahwa hadis tentang haul itu dhaif. Ya, itu saja. Ada sebuah hadis tentang haul, beliau katakan dhaif. Ya, betul. Tetapi hadis-hadis yang lain, yang sahih, yang hasan, yang semakna dengan hadis haul tadi, banyak, tidak dibawakan. Gitu. Ya, kesimpulannya bahwa Yusuf Qardawi mendhaifkan hadis tentang haul tidak bisa diterima. Ya, karena ada hadis-hadis yang lain yang sahih. Adapun yang selamat seperti jalan yang ditempuh oleh sekali ini, betul beliau mengatakan hadis ini dhaif, tapi beliau menyampaikan hadis-hadis yang lain, syawahid, mutaba'ah, hadis-hadis yang lain yang mendukung hadis dhaif ini, maka terangkat setidaknya hasan li ghairihi, sahih li ghairihi, dan seterusnya. Dan kesimpulannya, hadis ini boleh dijadikan hujjah. Fikul hadis al-buka'u min khasyatillahi ta'ala yab'atu 'ala al-istiqamah. Menangis karena takut kepada Allah ini menyebabkan seseorang istiqamah. Ya, jadi karena istiqamah, maka tidak mungkin orang itu sekali waktu sholat, sekali waktu minum khamr, sekali waktu berjudi, sekali waktu berzina, sekali waktu sholat, dengan menangis. Ini tidak kita jumpai. Ya. Habis itu dia berbuat maksiat, habis itu dia sholat, dia baca Al-Quran, lalu menangis. Maka pada umumnya orang yang menangis itu berangkat karena sifat istiqomah. Istiqomah terus menjalani ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan, lalu Allah berikan rahmat. Apa? Menangis. وَيَكُونُ وِقَوْيَةً مِنْ عَذَابِ النَّارِ. Dan hal ini menjadi pelindung atas dirinya dari azab neraka. Dengan seseorang menangis karena Allah, maka dia akan dijauhkan dari api neraka. Bahkan dikatakan mustahil masuk neraka, sebagaimana mustahilnya kembalinya air susu ke panjang. Yang kedua atau yang terakhir, hanya ada dua bukul hadis. Fadlul jihadi fi sabilillahi ta'ala li'i'la'i kalimati. Keutamaan jihad fi sabilillah dengan tujuan meninggikan kalimat Allah. Ini diucapkan oleh Nabi ketika Nabi ditanya, ya Rasul, ada orang yang berperang karena syaja'ah, karena keberanian dia, memang suka berperang. Gitu. Karena ada orang yang badannya kuat, pintar berkelahi, dan dia senang. Ada musuh senang. Dan ini tidak boleh. Nabi mengatakan, jangan berharap bertemu musuh. Tidak boleh. Gitu. Nah, kemudian ada lagi ya Rasul, perang karena kaminya. Perang karena cinta kepada sukunya, cinta kepada bangsanya. Lalu dia membela sukunya, membela bangsanya. Ketika diserang bangsa itu oleh orang lain, orang kafir misalnya, seperti bangsa Irak yang diserang oleh bangsa kafir Amerika, bangsa Indonesia yang diserang oleh bangsa kafir Belanda waktu itu, Jepang dan seterusnya. Nah, lalu dia cinta dengan bangsanya, lalu dia berperang. Ya, nah, satu lagi karena riaan, karena ingin dilihat saya jago nih dalam strategi perang. Mana yang cinta billah? Mana yang dicatat oleh Allah bagi jihad fi sabilillah? Tiga-tiganya tidak disalahkan oleh Nabi dan tiga-tiganya tidak dibenarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan, man qatala liyakuna kalimatullahi hiyal 'ulya. Barang siapa yang berperang dengan niat agar kalimat Allah itu tinggi, meninggikan kalimat Allah, tauhid, Islam, iman, maka bahwa fisabilillah, itu fisabilillah. Dari sini keluar hukum bahwa jika di dalam perang ada rasa cinta kita pada suku, di dalam perang ada keinginan kesenangan kita karena kita memang senang berperang, ya, ada keinginan seperti itu. Mungkin dia mahir dalam senjata, tapi selama ini tidak digunakan karena tidak ada perang. Lalu ada perang, tiba-tiba muncul perang, dia merasa senang karena selama ini dia berlatih perang, berlatih senjata. Dalam hatinya dia mengatakan, ini saatnya saya mempraktekkan ilmu saya, berarti senang. Ini tidak berarti dia material. Asal apa? Asal ada niat dalam hatinya agar kalimat Allah itu tinggi, agar Islam itu jaya. Ya, maka tidak boleh kita mengatakan kesimpulan ria, kesimpulan tidak ikhlas, karena ini bahkan jangankan kesimpulan diri kita. Ya, saya ini ria, karena saya begitu juga pun. Begitu juga, saya ini ikhlas. Karena saya yakin saya ini ikhlas sekarang. Tidak. Maka riya dan ikhlas serahkan kepada Allah. Yang penting kita beramal, tujuannya baik. Lalu kita memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah amal kami ikhlas. Ya Allah, terimalah amal kami. Begitu. Jangan sampai kita terkena talbisul iblis, tipuan iblis. Apa? Meninggalkan amal karena takut riya. Meninggalkan amal karena takut tidak ikhlas. Ini bagian dari talbisul iblis, bagian dari tipuan iblis yang banyak menipu orang-orang para sufi, mereka tidak mau sholat berjamaah di masjid, mereka tidak menampakkan syiar-syiar Islamnya. Karena apa? Takut riya. Ini bagian dari talbisul ibli. Bahkan mereka tidak mau berperang karena takut riya. Ini talbisul ibli. Kita lanjutkan 449. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أداة جورة يذلهم الله في ذله يلأتن بنوم على الله dalam naungannya. Yang dimaksud dalam naungannya di sini adalah naungan arsy. Jadi bukan bayangan zat Allah, bukan, tapi bayangan arsy, naungan arsy. Ya, tidak kena panas matahari karena mendapatkan naungan dari arsy Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah atas izin Allah. Artinya hanya naungan arsy itu. Tidak ada naungan dari sebuah pohon, sebuah gedung, sebuah bukit. Karena hari itu rata, bumi tanah rata. Tidak ada yang tepung, tidak ada yang sembung. Ya, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Nah, hari itu manusia panasan, bagaimana telah kita ketahui dalam beberapa riwayat. Tetapi ada tujuh golongan manusia yang mendapatkan naungan. Artinya tidak panas. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Imam yang adil, ini keutamaan seorang imam, seorang presiden, seorang raja, seorang amir, seorang khalifah yang adil. Adil yang dimaksud ukuran siapa? Allah dan Rasul. Adil yang dimaksud bukan ukuran manusia. Bukan ukuran dzulhuwaisirah. Dzulhuwaisirah menuduh Nabi tidak adil. Karena Nabi membagi rampasan perang. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, bahkan ada yang tidak diberi. Bahkan orang-orang yang sangat berjasa pada Nabi, menolong Nabi di saat Nabi diusir oleh kaumnya, di saat Nabi masih lemah. Siapa? Orang-orang Ansar. Tidak diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan demikian kita katakan Nabi adil? Haram, bahkan kufur. Menyatakan, menuduh Nabi tidak adil, kufur. Karena manusia paling adil di muka bumi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya wajib kita katakan adil. Maka ketika Dzulhuwaisirah, cikal bakal Khawarij ini mengatakan, i'dil ya Muhammad, wa inna hadhihi kismah la yusabu bihi wajhullah. Bersikap adillah wahai Muhammad, pembagian rampasan perang ini tidak mengharapkan wajah Allah, tidak ikhlas, tidak adil. Apa jawab Nabi? Wa man ya'dil idza lam ya'dil Allahu wa rasuluh. Jika Allah dan Rasulnya dibilang tidak bisa berbuat adil, siapa yang akan sanggup berbuat adil? Jika Allah dan Rasulnya dikatakan tidak adil, maka tidak ada satupun manusia yang sanggup berbuat adil. Karena Allah dan Rasulnya yang paling adil. Seluruh hukum, seluruh ketentuan yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti adil. Walaupun orang sejagat mengatakan tidak adil. Barangkali jika kita tidak belajar, tidak diterbiah oleh keimanan, kita akan mengatakan tidak adil. Ya, orang-orang kaya, pembesar-pembesar Quraisy diberi 100 ekor unta. Sementara orang-orang Ansar yang miskin, padahal dulu menolong Nabi di awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, malah tidak diberi. Akal kita mengatakan kok enggak adil. Ya, wajib bagi kita mengalahkan akal kita, tunduk kepada dalil bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pasti adil. Maka imam yang adil, sekali lagi, imam yang mengikuti qaulullah wa qaul rasul, walaupun ditentang oleh manusia, oleh ham, oleh PBB. Jika seorang kafir membunuh orang muslim, diapakan? Diapakan? Dikisos. Dikisos kan? Orang Yahudi pernah waktu itu membunuh seorang muslim. Dikisah oleh Nabi, dibunuh lagi. Nah sekarang, ada seorang muslim membunuh orang kafir. Dikisah sama tidak? Tidak. Kata orang PBB, orang HAM, orang demokrasi, ya enggak ada. Gimana? Sama-sama membunuh. Maka yang muslim membunuh kafir tidak dikisah. Sementara si kafir non-muslim membunuh seorang muslim tidak dikisah. Mana? Ada dari mana? Itulah otak manusia. Tapi karena ini keputusan dari Nabi. Alaihi salatu wassalam. La yuqtalu muslimun bikafirin. Seorang muslim tidak boleh dikisah ketika dia membunuh seorang kafir. Dosa tentu berdosa tanpa alasan yang hak. Ya berdosa. Boleh dihukum. Boleh dipenjara. Boleh dihukum yang belum diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi dibunuh tidak boleh. Dikisah tidak boleh. Gitu. Orang Islam murtad, keluar dari Islam, masuk Kristen, ya, disuruh balik lagi ke Islam nggak mau, ya baik. Ibu tuh, manbat jalan dinahu faktul. Dululah orang yang keluar dari Islam, merubah agamanya. Nah, sekarang ada orang Kristen masuk Islam, ya baik. Ya, dikasih duit, ya, dikasih zakat kan, mualaf kan? Nah, gimana nggak adil dong? Ucapan ini kan pernah keluar dari mulutnya Gus Dur. Ya, kenapa orang Islam keluar dari Islamnya dibunuh? Kenapa orang Kristen keluar dari Kristennya masuk Islam nggak dibunuh kalau dikasih duit? Ya, gimana adil mana? Maka kita teriak adil ukurannya Allah dan Rasulnya. Walau kali hari kafir, walaupun orang-orang kafir nggak suka, orang-orang musyrik nggak suka. Maka nggak bisa berbicara tentang hukum Islam, lalu mengajak orang Yahudi, orang Nasrani, ya tentu nggak mau. Nggak mau, maka tidak ada toleransi buat Yahudi, Nasrani, non-Muslim, tidak ada. Tidak ada toleransi. Ya, ketika mereka kelaparan, kita kasih makan, boleh. Ketika mereka butuh pertolongan, kita tolong, boleh. Tetapi membesarkan agama mereka, menolong peribadatan mereka, tidak boleh. Tidak ada toleransi dalam beragama. Yang kedua, wasyabun nasya'ati ibadatillah ta'ala. Pemuda yang tumbuh dalam suasana ibadah kepada Allah. Umurnya masih muda, tetapi tidak tinggalan salat berjamaah. Selalu hadir di majlis ilmu, menjaga pergaulan dengan lawan jenis, menuntut Allah dan seterusnya, insya Allah ta'ala. Okay. Sampai umur berapa dikatakan muda, kilas pada ulama. Antara 33, 40, ya, 30. Ya, kilas. Jadi masa muda bukan berakhir ketika nikah, bukan. Clear. Ada sedikit pendapat di masyarakat kita, kalau sudah nikah tidak muda lagi, clear. Ya, muda itu dibatasi dengan umur. Ya, yang paling tinggi 40. Jadi sudah lewat 40, sudah lewat masa muda. Ya. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Terpaut dengan masjid tentu dengan apa? Salat berjamaah. Karena banyak di antara kita, terutama sebagian pengurus atau dia pengurus baru, dia ingat masjidnya, ya. Paknya belum dikasih kaligrafi, ya, masjidnya. Dia mikir masjidnya, ya. Kayaknya masjidnya ini bagus kalau dikasih kubah yang besar, ya. Dia mikir masjid, bukan yang dimaksud. Yang dimaksud tidak ada hubungannya dengan pengurus atau bukan, mempercantik masjid, memperindah masjid, tidak ada perintah sama sekali. Ya, kata Nabi, nahnu nu'maru bi imaratil masajid wa la nu'maru bi zinatil masajid. Kami para nabi dan rasul disuruh memakmurkan masjid. Tidak disuruh menghias masjid. Maka menghias masjid bagian dari sesuatu yang tidak disuruh. Padahal masjid di dalamnya adalah ibadah. Maka yang ada di masjid tentu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kecuali yang memang keluar dari peribadatan. Seperti panas, pakai AC, pengeras suara, karpet, dan ini di luar peribadatan. Ya. Adapun menghias masjid ini jelas ketidaksukaan Nabi, tidak diperintah, berarti haram. Karena ini bagian dari ibadah. Nah, maka terpaut dengan masjid yang dimaksud sholat lima waktu. Karena seorang muslim minimal ke masjid lima kali dalam sehari semalam. Jadi terus ingat masjid. Mu'allakum bil masjid. Jadi. Kemudian warajulani fahabba billah. Dua orang, tentu juga lebih ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bagaimana sifat mencintai karena Allah disyaratkan sekaligus oleh beliau ijtama'a 'alaih wa tafarraqa 'alaih. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ya, ketika berada dalam kebaikan dia berkumpul karena Allah. Ketika harus berpisah. Ya, sudah tidak boleh berkumpul lagi, sedang melakukan maksiat atau berpisah. Ya, maka kita bisa melakukan dengan seorang diri. Artinya mereka melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, kita ikut bersama mereka berkumpul. Mereka melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, syirik bid'ah, kita berpisah. Ya. Kemudian warajulun da'athu imra'atun. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita, maksud diajak berzina. Zaku mansabin wa jabari, di mana wanita itu punya nasab yang bagus dan jabarin cantik. Cantik keturunan bangsawan, siapa yang tidak bangga? Ya, dengan seorang wanita cantik dan keturunan bangsawan, siapa yang tidak mau laki-laki seperti itu? Tapi diajaknya berzina, bukan nikah. Maka laki-laki itu mengatakan, inni akhawullah, aku takut kepada Allah. Jadi kenapa dia tidak mau diajak berzina? Karena takut kepada Allah. Maka jika takut kepada selain Allah, tidak masuk dalam golongan ini. Enggak, saya takut terkena penyakit. Nah, enggak masuk di sini. Ya, sebetulnya kalau enggak takut penyakit, dia mau berzina. Tapi karena dia takut penyakit. Enggak, saya takut ketahuan. Enggak, saya takut begini. Selain karena Allah, keluar dari golongannya. Jadi kenapa dia tidak mau diajak berzina oleh wanita cantik tersebut? Karena takut kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Wa'alaikumsalam. Kemudian, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَتِهِ. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa'akhfaha, lalu disembunyikan. Maka sedekah dengan sembunyi ini mulia, utama. Sedekah dengan terang-terangan mulia. Jika kita bisa menjaga keikhlasan kita, kita terang-terangan di hadapan kaum muslimin, mulia. Di hari Jumat kita berdiri di atas mimbar ini, saudara-saudara, saksikan saya menyumbang 10 miliar untuk masjid ini. Ya, boleh tidak? Kalau memang bisa menjaga keikhlasan. Dan kita yang melihatnya tidak boleh menuduh orang itu telah berbuat riya, pamer, ingin dipuji, tidak boleh. Itu ada di hati dia. Siapa yang tahu apa yang ada di hati dia? Apa kita lupa dengan pelajaran marahnya Nabi kepada Utsman bin Zaid? Ketika membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan pedang sudah berada di kepalanya. Artinya secara zahir bisa dipastikan ini si orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena agar tidak dibunuh. Karena semua orang tahu siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mungkin dibunuh, tidak boleh dibunuh. Nah, Utsman bin Zaid tetap membunuhnya. Dengan istihad bahwa si kafir ini mengucapkan la ilaha illallah tidak ikhlas. Nabi Muhammad. Dan mengulang-ulang pertanyaan. Kenapa engkau berani bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang pertanyaan itu. Sampai membuat Utsman gemetar ketakutan. Sampai membayangkan coba aku baru saja masuk ke sana. ya, maka lebih-lebih lagi, maka tidak boleh kita mengatakan si fulan pamer, si fulan ria karena mengucapkan kelebihan dirinya, bersedekah di hadapan manusia, diumumkan, tidak boleh. Ya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini yang benar. Adapun mungkin beliau mengambil dari Imam Bukhari ya. Adapun yang ada di Imam Muslim sebaik tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ini makhluk, ini terbalik. Hadis yang terbalik makhluk ada. Ya, Syaikh Ibnu Qayyim dan lain-lain mengatakan hadis sabda Nabi bersalah, jangan kalian turun sujud seperti unta. Sujudlah, turun sujudlah tangan dulu, kemudian baru dengkul. Ya, dan Syaikh Ibnu Qayyim dan lain-lain mengatakan ini makhluk, ini terbalik. Ya, tentu bukan Nabi bersabda kebalik, perawi hadis ini kebalik membawakannya. Ya, mestinya dengkul dulu baru tangan. Ya, hadis yang makruf itu ada. Ada hadis yang terbalik. Yang terakhir, wa rajulun zakarallaha qariyan. Dan seseorang yang mengingat Allah qariyan. Apa kalian? Kharid, kosong, sendiri, tidak ada temannya. Ya, jadi dia mengingat Allah itu sendirian. Wabadat aynahu, lalu menangis kedua matanya. Apa syarat di sini? Kharidan, sendirian. Bukan rame-rame, bukan berjamaah, bukan puluhan orang, ratusan orang kumpul dalam satu masjid. Nangis semua, bukan. Apalagi direncanakan, apalagi dijadwalkan, apalagi yang ceramah, udahlah siap-siap ke petang. Ya, pasti nangis semua. Nah, ini enggak ada, lihat kan, setelah. Apakah semua majlis beliau nangis semua? Beberapa riwayat saja, ya, Bad bin Sariyah misalnya, tentang mawa'idzatil muwaddah, seolah nasihat perpisahan, menangis. Ya, lalu beberapa riwayat kemarin menangis. Tidak semua majlis Nabi diikuti oleh para sahabat dengan tangisan, tidak. Tidak. Ya, beberapa riwayat dan syaratnya di sini adalah sendirian. Ya, tidak beramai. Lalu kalau beramai karena sesuatu yang tidak sengaja seperti riwayat Ibnu Sariyah itu. Bukan di rencanakan. Ya, malam-malam ya kita ya lampu matikan dan itu jam 2 malam. Ya, pancing-pancing untuk menangis itu tidak. Tidak. Ya, apalagi diajarkan kepada anak-anak sekolah, anak-anak pramuka di mana di kuburan. Ia pernah nangis tak? Langsung. Ya. Kita mengatakan ini jenis malam, ini untuk melatih apa kejujuran dan seterusnya, melatih menangis. Cara-cara seperti ini tidak pernah ditempuh oleh salah satu. Ya, jadi memancing untuk menangis tidak boleh. Sampaikan yang hak, sampaikan yang batin, sampaikan hakikat surga, hakikat neraka, hakikat siksa kubur. Yang benar itulah. Insyaallah ta'ala jangan direncanakan. Ya. Mana sahih dari hadis ini? Mana sahih dari hadis ini? Yang sesuai dengan judul. Kan bab ini bab qabrul buta. Bab tentang keutamaan menangis. Yang mana? Poin yang keberapa? Iya, yang terakhir, yang ketujuh. Ini sahihnya. Nah, beginilah para imam mengambil seluruh hadis, walaupun syahid yang dimaksud hanya sepotong. Imam Bukhari terkenal sebagai imam yang menyingkat hadis. Jadi dipotong oleh Imam Al-Bukhari syahidnya saja, kadang-kadang saja. Nah, siapa yang berhak? Tentu para imam. Kita tidak sanggup. Oleh karena itu akan selamat kita apabila menyampaikan hadis semuanya, apalagi ketika hadis itu berhubungan satu dengan yang lain. Misal tiga kalimat dalam satu hadis. Ya, balighu anni wala ayat. Sampaikan apa yang dariku walaupun satu ayat. Ini terus yang disampaikan. Padahal hadis ini ada terusannya. Ada terusannya yang menerangkan potongan pertama ini, ucapan kalimat pertama ini. Kalau tidak, maka dengan satu hadis ini saja dipakailah oleh sebagian kelompok. Oh, kita harus berdakwah, kita harus sampaikan walaupun satu ayat, apapun yang terjadi, walaupun kita hanya punya satu ayat atau satu ayat, satu kalimat, satu ilmu dari Nabi, sampaikan. Lupa dengan yang berikutnya. Apa kalimat berikutnya dari sabda Nabi tadi? Balighu anni walau ayat, wa hadditsu an Bani Israel wala kharaj. Sampaikan apa tentang kisah Bani Israel wala kharaj. Tidak mengapa. Ya, nah, terakhir, memegati baring dan musa'amidah. Barang siapa yang berbohong atas nama diriku, bal yatabawwa maq'adahu minan nariha. Maka siap-siaplah duduk di atas api neraka. Lihat, ini mengerem apa yang pertama tadi. Jadi silakan sampaikan, tapi yakin bahwa itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti hadis sahih. Untuk mengetahui itu hadis sahih atau tidak, butuh ilmu, tidak sembarangan. Setidaknya kalau kita bukan ahli hadis, kita baca tulisan para ahli hadis. Ya, kita bukan ahli hadis, maka kita baca tulisan para ahli hadis. Al-Albani, Ibn Baz, Al-Taymiyyah yang mengatakan bahwa ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umat rahmat, inilah asalahu, tidak ada asal usulnya. Maksudnya tidak ada di Bukhari, tidak ada di Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, tidak ada semua. Bagaimana kita mau bersandar dengan sebuah hadis yang di kitab-kitab hadis tidak ada? La asalahu, tidak ada sanadnya sama sekali. Kita tahu dari mana? Dari para imam hadis tadi. Usrubul ilma waludin, sarilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Tahulah kita dari para muhadis tadi bahwa ini hadis maudhu, hadis palsu, ya, termasuk cinta tanah air sebagian dari iman, hadis palsu. Tawassalu billahi, bertawassullah kalian dengan jahku, dengan kedudukanku. Fa inna jahi indallahi adzim, karena kedudukanku di sisi Allah adalah sangat besar. Ini hadis maudhu dan seterusnya. Ya, nah, maka tidak boleh kita potong-potong dalam membawakan hadis, karena kesimpulan itu bisa salah. Ya, nah, siapa orang yang boleh membawakannya dengan sepotong-sepotong? Sekali lagi, para ahli. Ya, bukan kita. Kita harus mengikuti ahli ilmu. Apa kita lupa dengan sabda Nabi tersendiri bahwa hancur kita, hancur kaum muslimin apabila menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahli. Yang bukan ahli dakwah, karena memang tidak ada ilmu. Yang bisa berdakwah siapa? Para ulama. Berdakwah itu menyampaikan apa yang akan disampaikan kalau dia masih perlu menyampaikan. Ya, apa yang akan dia sampaikan? Ilmu tidak ada. Maka dakwah itu setelah mencari ilmu. Kan urutannya begitu. Ya, urutannya apa? Cari ilmu. Urutannya cari ilmu. Ini kesimpulan dari para imam, ya, diantaranya Syaikh Muhammad bin Abdullah dari surat terpendek dalam Al-Quran. Ya. Nah, apa yang pertama? Surat apa yang dimaksud? Surat Al-Asr. Ya. Apa yang pertama? Mencari ilmu. Yang pertama, mencari ilmu. Ya. Termasuk mencari ilmu di sini adalah ilmu-ilmu tentang keimanan. Siapa itu Allah? Di mana itu Allah? Apa yang disukai oleh Allah? Apa yang dibenci oleh Allah? Apa sifat-sifat Allah? Ini mencari ilmu yang pertama. Yang kedua, mengamalkan. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang kedua, mengamalkan. Yang kedua, mengamalkan ilmu itu. Kalau ilmu itu berupa keyakinan yang tidak bisa kita amalkan, jadi yakin. ini memperkuat pendapat para imam bahwa iman itu setelah ilmu. Iman itu setelah ilmu. Yang ketiga, iya, mendakwahkan. Jadi mendakwahkan ini setelah belajar dulu. Bahkan setelah belajar dan mengamalkan. Jadi urutannya ketiga, bukan nomor satu. Nomor satu belajar dulu. Maka wajib bagi kita belajar, belajar, belajar. Dan sampai akhir hayat kita terus belajar, tidak ada dakwah sama sekali karena enggak ada tempat, enggak ada waktu, enggak dipersilakan, enggak ada kesempatan, tidak berdosa. Lihat berapa. Semua yang mencari ilmu, ya. Seluruh sahabat mencari ilmu di hadapan Nabi Rasulullah. Dan ketika Nabi wafat, para sahabat mencari ilmu di hadapan Abu Bakar, Umar. Maka Ibn Abbas meriwayatkan hadis lewat Abu Bakar, lewat Umar, lewat para sahabat-sahabat besar. Mereka saling mencari ilmu bersama para sahabat. Seluruh sahabat mencari ilmu. Nah sekarang, seluruh sahabat berdakwah? Tidak. Tidak seluruh sahabat berdakwah. Ya, tidak seluruh sahabat menyampaikan ilmu. Ya. Oh, yang khusus seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah, tidak seperti itu juga. Ada yang meninggal dalam peperangan, tidak sempat berdakwah seperti Mus'ab bin Umayyah, ya, Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Ada yang lebih sibuk dengan urusan peperangan seperti Amr bin As, Khalid bin Walid. Maka berdakwah tidak semuanya, mencari ilmu semuanya, terutama ilmu yang wajib. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Syarah hadis ini sudah beliau bawakan di hadis yang lalu. Beliau tidak mengulang lagi. Ya, itu buka nanti ya, kalau ingin tahu bawahnya di hadis 376. yang tidak perlu diperbincangkan dan tidak boleh dikatakan bahwa ini kiatan-kiatan majaz bagaimana yang ada dalam bahasa kita. Ya. Jadi pada hakikatnya seperti itu. Tangan kiri kita dengan tangan kanan kita dekat sekali, sangat dekat. Itu tidak tahu. Tangan kiri kita yang sangat dekat sekali dengan tangan kanan kita tidak tahu. Apalagi yang lebih jauh, karena begitu sembunyinya. Ya. Teman dekat kita, teman akrab kita tidak tahu bahwa yang mengirimkan semen 1000 sak itu kita. Ya. Nah, ini siapa yang sanggup berbuat seperti ini akan mendapat naungan di Yaumul Mahsyar, insyaallah. Saya punya teman yang 9 tahun mencari ilmu di majelis yang umum. Lalu dia membuka majelis untuk anak-anak SMA dengan berdalil sampaikanlah walau satu ayat dan hanya dengan bekal hafalan ayat Al-Quran dan terjemah hadis saja. Apakah boleh? Kalau tidak, bagaimana nasihatnya? Tadi bagaimana yang kita bahas, dia harus mencari ilmu. Lebih baik dia habiskan waktu untuk mencari ilmu daripada berdakwah. Kecuali jika sudah cukup bekal ilmu pada diri, maka silakan berdakwah, silakan mengajar anak SMA, kuliah dan seterusnya untuk kepada kebaikan. Ya, intinya dia harus terus mencari ilmu selagi ada orang lain yang lebih berilmu dari dia. Kecuali kalau sudah tidak ada, ya, seperti Syekh Ali Hasan, Salim bin Aid al-Hilali, mereka terus bermula sama di majlisnya Syekh Al-Bani. Ketika sudah tidak ada lagi Syekh Al-Bani, baru mereka tampil di hadapan kaum muslimin, menulis, berceramah dan seterusnya. Tujuh ini batasan atau sekedar bilangan? Batasan, golongannya. Adapun jumlahnya tentu tidak terbatas, tidak tujuh. Orang yang menangis karena takut kepada Allah sendirian tentu bukan hanya seorang. Bisa ribuan orang, bisa jutaan orang. Orang yang hatinya tetap selalu terpaut dengan masjid tentu bukan seorang. Bisa ribuan orang, bisa jutaan orang. Adapun golongannya betul tujuh, karena memang sudah dibahas tidak delapan, tidak sembilan. Kecuali kalau ada hadis lain, tidak delapan. Seringkali bila saya berada di dalam perjalanan menuju kantor menggunakan motor, saya menangis karena berdoa pada Allah dan bersyukur pada Allah. Apakah itu termasuk dalam pembahasan? Kalau menangis karena takut kepada Allah, kalau menangis karena apa? Belum kebeli mobil? Ya enggak. Kalau mau menangisnya karena takut kepada Allah, ya. Tidak ada hubungannya dengan motornya. Bukan, insya Allah. Seorang Nasoro berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berarti tidak mustahil atau mudah bagi Tuhan untuk menjelma sebagai manusia. Apa yang seharusnya dikatakan? Ucapan tidak ada yang mustahil bagi Allah, ucapan yang bagus, ucapan yang bagus, ya. ribuan, mungkin jutaan yang mustahil bagi Allah. Ya, mustahil Allah bisa dilihat oleh manusia. Mustahil. Ya, mustahil Allah bisa dilihat oleh manusia walaupun dalam mimpi. Ya, kecuali seorang nabi. Mustahil Allah berada di bumi ini. Mustahil Allah berada di mustahil bagi Allah menangis bersedih. Ya, banyak sekali. Yang mustahil bagi Allah banyak. Ya. Kalau yang tidak sanggup dilakukan oleh Allah, memang enggak ada. Enggak ada yang tidak sanggup dilakukan oleh Allah. Berarti Allah sanggup menjelma manusia, dia sanggup, tapi Allah enggak mau. Allah enggak mau. Allah enggak sudi menjelma menjadi manusia. Ya, rendah sekali Allah jadi. Apa hukum bekerja di sebuah swalayan besar yang di dalamnya menjual barang-barang yang haram dan halal? Apa tergantung yang kita kerjakan. Jika di swalayan besar menjual barang-barang halal dan ada haramnya, misalnya babi atau minuman keras, nah, tergantung yang kita kerjakan di bagian mana. Kita menjaga di bagian susu sabun, ya, tentu kita tidak berdosa. Yang berdosa yang menjaga di bagian babi kobar, gitu ya. Karena memang pada umumnya swalayan itu halal, yang haram satu dua, gitu. Berbeda dengan bank ribawi, umumnya semuanya riba. Kalau ada yang tidak riba mungkin satu dua. Umumnya semua produk dari sebuah bank ribawi ya riba semua. Kalau ada satu dua yang tidak riba, maka tidak bisa menghilangkan yang riba. Bagaimana cara menggerakkan jari saat tahiyat? Syahgani menasihati seorang muridnya yang terlalu ke bawah dan terlalu ke atas. Ya, dia mengatakan ini bukan tahri. Ya, ini arrafu warraqdu. Arrafu mengangkat dan menurunkan, mengangkat dan menurunkan. Nah, sifat tahri tidak tinggi, mengangkat dan menurunkan, mengangkat. Tetapi begini, ya, bergerak tahri seperti ini, sifat tahri seperti ini. Ditambah bahwa jika seperti ini maka tidak menghadap kiblat, tidak menghadap apa. Seperti ini tidak menghadap, maka sifatnya tahrik seperti ini. Ya, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Salat qasar kita di saat safar berjamaah, apakah dijaharkan atau tidak? Jahar. Salat isya, salat maghrib, salat subuh, dimanapun, kapanpun, jamaah atau tidak, maka dijahar. Salat zuhur, salat asar, dimanapun, kapanpun, berjamaah atau tidak, maka dijahar. Maka dijaharkannya salat tidak ada hubungannya dengan jamaah atau tidak. Mau jamaah mau tidak, yang namanya salat maghrib harus dijahar. Saya diberitahu seorang bahwa tidak boleh mengarahkan kaki ke kiblat di dalam masjid. Apakah ini benar atau dalam keadaan sujud? Saya tidak tahu. Ya, hadis yang menerangkan ini. Ya, tidak tahu. Allah. Yang ada buang air. Buang air besar, buang air kecil, atau meludah ke arah kiblat, ini yang dilarang. Ya, untuk meludah, khilaf dengan ulama, apakah ini mutlak atau muqayyad dalam salat saja. Untuk buang air, khilaf dengan ulama, apakah di tempat terbuka saja atau di seluruh tempat. Kalau di tempat terbuka, tidak ada khilaf. Sekali di kebun, maka jangan menghadap kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Kalau di tempat tertutup, seperti kamar mandi, maka khilaf dengan ulama. seandainya sedang sholat berjamaah dan kita sedang makmum, bagaimana cara melewati jamaah yang lain untuk mengambil wudhu lagi? Batal ya? Lewati. Yang tidak boleh kita lewati adalah orang yang sedang sholat sendiri. Adapun orang yang sedang sholat jamaah, yaitu para makmum, boleh kita lewati. Dengan hadis Ibn Abbas yang mundar-mandir di hadapan Shaf, dan Nabi tahu dan Nabi membiarkan. Yang tidak boleh, yang berdosa besar, adalah lewat di depan orang yang sedang sholat sendiri atau di depan imam. Ini tidak boleh. Apakah seseorang yang pernah menangis karena Allah waktu mudanya, tapi setelah tuanya dia menjadi ahli maksiat, nanti di akhirat kedua matanya tetap selamat dari api neraka? Allah yang tahu ya, tentang contoh-contoh seperti ini. Allah yang tahu apakah maksiatnya akan diampuni oleh Allah, atau kemaksiatannya menghapus pahalanya. Karena ada beberapa maksiat yang bisa menghapus kebaikan, seperti kemaksiatan meninggalkan salat asar, ini menghapus kebaikan, seluruh kebaikan yang ada di hari ini. Ya, kemaksiatan berupa apa? Mengungkit-ungkit pemberian dengan menyakiti yang diberi. Kemaksiatan ini bisa menghilangkan pahala sedekah kita. Apakah seorang pemuda yang pernah bermaksiat kepada Allah karena pergaulan, atau pemuda tersebut masih memiliki kesempatan menjadi kelompok pemuda yang tumbuh dalam ketaatan dan pemuda yang menolak berzina? Sudah lewat. Dia sudah tidak muda lagi. Misal dia taubat, dia ahli ibadah, umur 50 tahun. Kan sudah lewat. Bagaimana jika ingin masuk ke 7 golongan dari jalan yang lain? Sedekah yang banyak, dengan sembunyi-sembunyi. Ya, tawarkan hati kita ke masjid. Kan ada 7 cara. Silakan pilih. Kan tidak harus 7-7-nya. Ya, ada 7 golongan orang. Berarti ada 7 golongan orang. Bukan syarat mendapatkan naungan di akhirat. 1, 2, 3, enggak. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di akhirat. 1, 2, 3. Tapi satu saja bisa mendapatkan. Apakah berdemo menentang pendirian gereja di tempat tinggal kita dibenarkan menurut sunnah? Lihat sifatnya. Kalau dengan kita tolak pendirian itu, dan besar kemungkinan gereja itu tidak dibangun, maka lakukan. Ya. Biasanya hal seperti ini tidak cukup dengan demo. Demo hasilnya kurang bagus. Ya. Kita datangi itu pendetanya, kita datangi itu pastornya, jangan sampai ada yang baru. Ya. Kita bawa belati, kita bawa pedang, kita ancamkan, dia akan takut. Ya. Karena mengancam boleh kan? Kalau kita bunuh, kita nggak boleh. Ancam saja. Belati sudah ada di tangan kita. Kalau bapak teruskan, saya nggak tahu umur bapak. Ya. Memang nggak tahu kita umur bapak. Kalau bapak teruskan, saya nggak tahu kapan bapak mati. Ya. Nggak tahu kan kita. Abad belati sudah ini luar serius. Jangan ketawa-ketawa, jangan ya. Serius. Dia takut, dia batalkan. Orang ada yang tahu, itu lebih baik. Daripada kuliah-kuliah menunjukkan komitmen seperti itu, bukan alat yang baik. Diam-diam. Jangan teriak-teriak saja, teriak-teriak di rumah, teriak-teriak di HI, hancurkan Ahmadiyah, bubarkan Ahmadiyah. Enggak ada. Ya, datangin aja itu ke toko Ahmadiyah, kita tusuk-tusukin. Bunuh-bunuh tentu kalau disetujui oleh pemimpin. Ya, diam-diam. Sebagaimana Muhammad bin Makramah terhadap Sa'ad bin Aqsa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, hanya Nabi yang tahu. Sebelum Muhammad bin Makramah mau membunuh Ka'ab bin Ashraf, tokoh Yahudi yang menghina, sering menghina Nabi dengan sait-saitnya, dengan ucapannya, Nabi tahu. Nabi tahu. Dan Nabi izinkan dengan sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu. Ya. Nah, seperti itu. jangan hanya suara kita saja. Bagaimana jika di satu desa tidak ada khotib, kita disuruh khutbah dengan membawakan apa yang kita ada? Iya, karena khotib harus ada. Siapapun dia, ketika memang tidak ada khotib, ya harus. Ini kan bukan dakwah yang seperti dimaksud oleh para imam. Ini hanya sekedar gugur kewajiban. Dan isinya kan hal-hal itu. Mari sholat, mari berjamaah. Tidak membahas ilmu-ilmu yang tinggi. Ini tidak masalah. Bagaimana ancaman tentang menyembunyikan ilmu? Menyembunyikan ilmu itu jika ditanya. Ya, jika ditanya, Pak, saya ingin tahu hukum tahlilan itu apa? Ya, dia tahu, tidak. Tapi karena tidak enak, ya, ini atasan yang nanya, padahal dia suka tahlilan, nah, lalu disembunyikan. Wah, kurang tahu saya. Nggak boleh, itu yang dimaksud menyembunyikan ilmu. Bukan kita tahu bahwa itu bid'ah, orang sekampung melakukan bid'ah semua, kita diam saja, kita dosa, enggak. Ini bukan menyembunyikan ilmu. Ya, menyembunyikan ilmu kalau ada kesempatan, atau diundang, dipanggil, disuruh ceramah, disuruh menyampaikan yang hak-hak, yang batil-batil, tapi kita sembunyikan karena satu kepentingan, nah, itu menyembunyikan ilmu dan diantam. Pilih jalan binarin, dikendali dengan kendali api neraka. Apa hukumnya menggunakan sebagian ruangan masjid untuk ruang serbaguna dan menyewakannya untuk perkawinan? Kalau itu masjid tidak boleh. Kalau itu bagian masjid tidak boleh. Kalau itu bukan masjid, yang di bawah kita ini bukan masjid. Yang masjid di atas ini, ya? Yeah? Siapa yang berhak menentukan itu, pengurus atau sifatnya itu sendiri? Karena kalau sifat masjid biasanya dilubangi kan agar ada sambungan dari atas ke bawah. Maka di bawah kita ini bukan masjid. Maka boleh dipakai acara apapun. Yang masjid di atas ini, yang di komplek sana bukan masjid. Sholat tahiyatul masjid di sana nggak boleh. Sholat tahiyatul masjid di bawah nggak boleh. Karena bukan masjid. Etikaf di bawah ini nggak boleh, harus di atas ini. Jual beli di bawah boleh, karena bukan masjid. Menurunkan barang yang hilang di bawah boleh, bukan masjid. Yang masjid di atas. Siapa yang berhak menentukan ini masjid ini bukan? Kenapa Syabit Bas dan Salbani pernah memfatwakan bolehnya seorang muslim masuk parlemen? Yang pertama fatwa. Kalau kita beragama dengan fatwa, tentu akan kebingungan kita. Bagaimana fatwa Imam Malik yang mengatakan bahwa tidak ada puasa 6 hari bulan Syawal? Fatwanya Salbani bahwa bagi para makmum masih dianjurkan mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan fatwa. Yang kedua, fatwa beliau ada sebabnya, ada kasusnya. Oh, Syalbani membolehkan itu semua atas pertanyaan orang-orang di Aljazair. Nah, berarti kasusnya di sana, bukan di negeri kita. Tidak boleh kasus fatwa dibawa kemana-mana. Jadi apa? Jadi sabda Nabi. Kalau sabda Nabi, ya sabda Nabi sekali sabda buat seluruh kasus di muka bumi. Tetapi fatwa seorang ulama di satu tempat tidak boleh dibawa ke tempat lain. Al-Qaeda waktu itu punya masalah, yaitu Partai Islam di Aljazair berhadapan dengan partai yang sekuler atau nasionalis yang bukan Islam. Ya, beliau berfatwa boleh memilihnya. Bolehkah dibawa ke Indonesia? Tidak boleh. Harus minta fatwa lagi. Dan terangkan dengan jelas apa yang terjadi di Indonesia. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Nah, baru ada fatwa. Tidak boleh dilarikan kemana-mana. Ya. Nah, dengan fatwa ini, akhirnya PIS menang, ya, hampir 80% menang. Dan setelah menang apa? Setelah menang ada apa? Banjir darah. Banjir darah. Ya, bantai kaum muslimin. Bahkan yang berjenggot saja tidak berani. Setelah menang, Ini barangkali salah satu contoh bahwa kemenangan lewat pemilu, kemenangan lewat parlemen, lewat partai bukan sesuatu yang bisa kita andalkan. Salah satu contoh. Sebelumnya orang bebas belajar agama di masjid-masjid, di tempat-tempat terbuka yang terjahit sebelum PIS menang. Setelah PIS menang, ketakutan mereka yang anti-Islam, yang punya kekuatan, yang nasionalis dan seterusnya, maka dibantai. Syiar-syiar Islam langsung ditutup, bahkan untuk berjenggot saja ketakutan. Ya, maka pelajaran sekali lagi, jangan terlalu berharap dengan partai-partai Islam. Apalagi kita lihat bagaimana partai yang membela Islam, yang katanya partai Islam membolehkan berbagai macam bid'ah, melegalkan secara formal maulid, tahlilan. Apa yang bisa diharapkan dari partai yang membela bid'ah? Apa yang bisa diharapkan? Padahal kita ingin daulah yang tegak di atas sunnah. Maka apa yang kita harapkan? Da'wah ila Allah, da'wah ila Allah. Kita ajak saudara-saudara kita, minimal anak istri kita untuk taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, sholat berjamaah masjid, menutup Allah, menggigit sunnah Nabi dengan gigi beramal. Ini yang kita andalkan. Ad-da'wah ila Allah, bukan kekuatan. Apa yang menyebabkan seorang muslim terkena azab kubur? Apakah orang yang mempunyai iman tidak terkena azab kubur? Enggak, sesuatu hal yang sangat ringan. Apa? Kencing tidak cebok. Kencing tidak cebok. Ini kan hal yang ringan barangkali menurut bagian manusia. Ini yang menyebabkan seorang muslim termuslim. Ya? Tapi jelas diadab di kubur. Ya, kemudian namimah. Kemudian meninggalkan sholat lebih-lebih lagi. Gitu ya. Maka wajib bagi kita untuk taat kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah jika kita ingin selamat dari adab kubur dan adab neraka. Allah. Ya, kita akhiri. Terima kasih. Wa'alaikumsalam.